Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfatu al-Wusabiyyah fi tashili matan al-Ajurumiyyah karya dari Fadilatul Syekh Ahmad bin Thabit al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Kita akan lanjutkan dari pembahasan kita, yaitu nawasikhu al-mubtada'i wal-khabar. Ya, nawasikh atau penghapus al-mubtada' wal-khabar. Ya, telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya nawasikh penghapus al-mubtada wal khabar itu adalah amil-amil lafzi yang masuk kepada mubtada dan khabar yang menghilangkan hukum mubtada dan khabar dan menggantinya dengan hukum yang lain. Nah, amil-amil lafzi ini ada tiga. Sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Dan ini akan menjadi pembahasan kita pada hari ini insyaAllah ta'ala. Yang kedua inna wa akhwatuha. Dan yang ketiga adalah dhanna atau dhanantu wa akhwatuha. Kita akan masuk atau kita akan mulai dari pembahasan yang pertama yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala fa amma kana wa akhwatuha fa innaha ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس أمر شاخصا وما أشبه ذلك. قال الشارح حفظه الله تعالى: القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها، أي نظائرها في العمل. وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيرفعه بمعنى أنه يجدد له رفعاً غير رفعه الأول. Ini sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita akan ulangi penjelasannya. Ya. Karena wa khatuha amalannya adalah sama wa akhwatuha maknanya adalah ay nadha iruha fil amal, yang akhwatuha, akhwatnya kana, yaitu yang seperti kana di dalam beramal, yaitu ya, kana wahat wahai ini memiliki ya, sebagaimana kita sebutkan di sini amsal asbahat, ya ini semuanya memiliki amalan yang sama. Ya, apa amalannya? Ya. Fa innaha tarfa'ul al-isma wa tansibul khabar. Nah, kita akan jelaskan konsepnya hari ini. Kita akan jelaskan konsepnya sekali lagi. Ya. Misalnya, Muhammadun Muhammadun Jalisun Muhammadun Jalisun. Ya, Muhammadun ini adalah mubtada. Jalisun khabar. Ya, Muhammadun mubtada, jalisun khabar. Kata syarih di sini, wa hadzal qismu yadkhulu 'alal mubtada. Ya. Kelompok ini yaitu kana wahatuha, dia masuk kepada mubtada. Apa contohnya? Ya, kita ambil misalnya kana contohnya. Ya, kana masuk kepada Muhammadun. Ya, yang tadinya mubtada. Ya, fayarfa'uhu. Dia menjadikannya rafa. Muhammad menjadi tetap marfu dia. Bukan tetap marfu. Dia menjadikan marfu yang seolah-olah sama. Tetapi, ya, bimakna annahu yujaddidulahu raf'an. Memperbai rafa'nya ghaira raf'ihil awal. Ya, berbeda dengan rafa' yang pertama. Muhammad dun di sini menjadi isim kana. Dan yang menyebabkan dia marfu adalah kana. Ya, sekali lagi yang menyebabkan dia marfu adalah kana. Ya, mubtada amilnya adalah maknawi, yaitu alif tidak. Ya, ingat ya, mubtada amilnya adalah amil maknawi, tidak ada amil lahwi. Yang menyebabkan mubtada marfu adalah alif tidak, keadaan dia berada di awal jumlah. Baik. Keadaan dia di awal jumlah. Jalisun khabar. Khabar marfu'nya adalah karena mubtada. Ya, amil jalisun adalah Muhammadun. Baik, masuk padanya kana. Ya, kita lihat prosesnya dulu kepada mubtada. Kana masuk kepada Muhammadun. Muhammadun yang tadinya marfu sebagai mubtada dan amilnya adalah alif tidak berubah menjadi marfu, berubah menjadi marfu, tetapi berbeda marfunya dengan marfu yang pertama. Ya, sekarang Muhammad marfunya dia disebabkan oleh kana amil lafzi dan dia sebagai isim kana bukan sebagai mubtada. Ya, begitu juga masuk kepada khobar. Ja disun. Tadinya khobar. Ya, tadinya khobar. Dia menjadi apa? Ja lisan. Menjadi. Ya. Menjadi khobar kana. Sehingga dia menjadi apa? Kana Muhammadun jalisan. Kana Muhammadun jalisan. Ya, kalau kita mau i'rab, ya mudah-mudahan muat ini. Kana fi'il madi, ya, mabni alal fath, la mahalla lahu min al i'rab. Muhammadun isim kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad jalisan khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Ya, ini kurang lebih i'rabnya ya, untuk meng-i'rab. Kana fi'lun madi. Ingat, kana waktuha semuanya fi'il. Ya, kana wakhwatuha semuanya fi'il. Kana fi'il madi. Mabniun alal fatah. La mahala lahu minal i'rab. Muhammadun isim kana marfu'un. Ya, ingat Muhammadun bukan fa'il tetapi isim. Isim kana marfu' wa lam turafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih li'annahu isim mufrad. Jalisan khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Ini sebagai contoh ya untuk i'rab selanjutnya. Taib. Qala Asy'ari rahimahullah wa yusamma taib. Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al-mubtada' fa yarfa'uhu. Ya, dia masuk pada mubtada' kemudian merafa'kan mubtada'. Ya, artinya marfu' pertama menjadi marfu' kedua, ya, memperbaiki rafa'nya selain rafa' yang pertama. Wa yusamma ismahu, dan dinamakan isimnya itu isim kana. Wa yadkhulu 'alal khabar, dia masuk pada khabar, ya, masuk pada khabar nih. Wa yadkhulu pada khabar, ya, fayansibuhu, kemudian menasabkannya. Wa yusamma khabarahu, khabar kana. Ya, wahadal kismu salah sata asyara fi'lan. Totalnya ada 13. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di matan. Kana, amsa, asbaha, adha, dholla, bata, soro, laisa, wa mazala. Ya. Wa manfaqa, wa mafati'a, wa mabariha, wa madama. Ya, totalnya ada 13. Wahiyatan qasimu min haitsu al-amalu ila thalathati aqsam. Ke-13 ya dari kana wa khatwah ini dari sisi amalan dia terbagi menjadi 3 kelompok lagi. Ya, menjadi 3 kelompok lagi. Ya, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, satu persatu kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafilahuna subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.